la yasluhu ayyatazawwajal jinnu minal ins walal insu minal jin. Tidak diperbolehkan jin menikah dengan manusia. Ya, jin menikah dengan wanita, manusia. Dan tidak pula manusia menikah dengan jin, jinniyah. Jin perempuan. Tidak diperbolehkan. Kama awdahna dzalika fi risalatina, sebagaimana yang telah kami jelaskan itu dalam risalah kami, iqamatul burhan ala tahrimi tanakuhi bainal insi wal jan. Menegakkan dalil yang menjelaskan tentang diharamkannya menikah antara manusia dan jin. Nah, dan ini juga menjadi pembahasan para ulama, apa hukumnya seorang nikah dengan jin. Nah, dan pembahasan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah itu terbagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, dan ini dasar permasalahannya, mungkinkah hal itu terjadi? Mungkinkah terjadi pernikahan antara jin dan manusia? Di sini sudah pernah ada yang nikah dengan jin? Kalau ada, tolong beritahu. Nah, bukan orang yang namanya jin ya? Nah, jin-jin makhluk dari jin-jinnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, baru masuk ke hukumnya. Nah, yang pertama ini, apakah pernikahan ini benar-benar mungkin terjadi? Karena sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengingkari, ya, bahwa yang seperti ini tidak mungkin terjadi. Nah, ya, hasil ada beberapa alasan mereka juga. Ya, manusia itu dari tanah, ya. Asal penciptaan jin itu dari api, kok bisa nikah? Ini tanah, ini api. Nah, dibantah oleh mereka mengatakan boleh, mungkin saja terjadi. Itu kan asal, itu ya, asal penciptaan. Lalu kemudian kan terjadi perubahan-perubahan, mereka makan minum, maka dengan pengaruh dari makanan dan minuman tersebut memberikan pengaruh ke tubuh mereka sehingga memungkinkan bagi mereka untuk ya, melakukan pernikahan. Sebagian juga mereka mengatakan bahwa jin itu kan tidak punya bentuk. Nah, itu tadi, roh halus, makhluk halus. Nah, sedangkan manusia berbentuk. Gimana kok bisa terjadi pernikahan? Dijawab lagi sama yang lainnya. Bisa saja ketika jin itu berubah bentuk. Tidak dengan bentuk aslinya. Nah, ya berubah bentuk seperti seorang wanita manusia. Hah? Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam beberapa kaset beliau, ketika beliau ditanya, beliau secara zahir sepertinya mengingkari. Secara wakil tidak terjadi, kata beliau. Nah, dan itu pendapat sebagian para ulama. Ya, Yunus bin Abdul A'la dari Mesir, beliau mengatakan suatu ketika Nu'aim bin Salim datang ke daerah kami, Mesir. Nah, lalu ketika saya mendekat, di antara yang dia ucapkan, dia mengatakan tazawwajtu ra'asan minal jin, saya sudah menikah dengan seorang wanita dari kalangan jin. Kata Yunus bin Abdul A'la, falam arji' ilaih, saya sudah tidak mau lagi ketemu sama dia. Pergi dia. Nah, kenapa? Karena dia mendustakan. Ini orang waras enggak ini nikah sama jin? Nah, ada seorang Ibnu Arabi mulhid kafir sufi, ya, perhatikan, Ibnu Arabi itu ada dua, ada Ibnu Arabi tidak pakai alif lam, ini yang sufi yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum sufiyah, ya, salah satu kitabnya Al-Futuhatul Ilahiyah, hasil Fususul Hikam, di situ banyak sekali ada ikatnya kekufuran. Nah, ada Ibnul Arabi pakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi alim minal ulama, ya, di antara ulama yang bermazhab Al-Malikiyah. Nah, yang kita bicarakan ini Ibnu Arabi yang tidak pakai alif lam, sufi. Al-Izz Ibnu Abdissalam, ada seorang datang kepada beliau dan bertanya, ya, bagaimana menurutmu keadaan Ibnu Arabi ini? Kata Al-Izz Ibnu Abdissalam, Syekhu su'in kazzab. Syekhu su' kazzab. Orang ini syekh buruk, pendusta besar. Kata penanya, kazzab? Iya, kazzab. Lalu dia sebutkan salah satu yang menunjukkan kazzabnya dia. Jadi suatu ketika pernah terjadi majelis Ibnu Arabi dengan beberapa orang membicarakan tentang masalah mungkinkah menikah dengan jin. Kata Ibnu Arabi, tidak mungkin, mustahil. Ya, jin itu ruhun lafiz, makhluk halus. Ya, sedangkan manusia punya jasad, punya tubuh. Lah yastami'an, tidak mungkin bertemu. Nah, setelah majelis itu dia hilang beberapa lama. Tiba-tiba muncul itu di kepalanya, di perban. Kepalanya perban, ya, habis nak luka gitu, ya. Nah, akhirnya datangnya orang, ada apa kamu tiba-tiba muncul dalam keadaan seperti ini? Kepalanya di perban. Iya, saya baru nikah dengan seorang wanita dari kalangan jin. Lalu terjadi percekcokan, ribut rumah tangga. Maka dia marah dan dia memukul kepalaku. Maka seperti inilah keadaanku. Nah, ya, nah, itu belum ada apa-apanya, baru pukul kepala. Nah, belum dicabut lidahnya, belum dicabut matanya. Nah, ya. Ini disebutkan oleh para ulama, Az-Zahabi termasuk menyebutkan ini. Itu bukan dalam rangka untuk membenarkan kisah Ibnu Arabi, untuk menunjukkan kedustaannya dia. Ya, bahwa yang seperti ini kadzab. Ya, cerita-cerita ini. Namun sebagian para ulama juga menetapkan, ya, bahwa di sana para ulama menetapkan Al-Imam Malik rahimahullah taala, ya, ketika ada seorang datang kepada beliau bertanya, apa hukumnya menikah dengan jin? Nah, kata Imam Malik rahimahullah taala, di sini pernah ada seseorang dari kalangan jin datang untuk menikah dengan seorang wanita dari manusia. Kata Imam Malik, saya menganggap itu tidak mengapa, boleh saja. Akan tetapi, bagaimana kalau kemudian wanita itu hamil? Lalu ditanya, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Jawabannya apa? Jin. Wah, ini akan menyebabkan kerusakan, kata beliau. Kata Imam Malik rahimahullah. Nah, nanti bisa-bisa pelacur, ya, ketika dia hamil, kok kamu hamil, gimana ini? Iya, jin yang yang datangi saya. Nah, akhirnya jin yang disalahkan, bisa ngamuk jin. Nah, disalahkan terus. Ya, Allahumma musta'an. Sampai di antara mereka, ya, Zaid al-Amni, dia pernah berdoa. Dia mengatakan, Allahumma rzuqni jinniyatan atazawwaju biha susahibun haitsuma kunt. Ya Allah, berikan aku rezeki seorang jinniyah, jin perempuan. Aku ingin menikah dengannya agar dia tetap bersamaku dimanapun aku berada. Jangan pakai doa ini, ya. Nah, meskipun dihafal, tapi jangan jadikan doa di dubur salawat atau di saat sujud. Nah, bisa-bisa dikabulkan, antum sendiri yang tanggung jawab. Nah, Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ittiba'us Sunan wal Akhbar, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Humaid Ar-Razi, dari Abu Al-Azhar, dari Al-A'mash. Al-A'mash, Imam Ma'ruf Sulaiman bin Mihran rahimahullah taala, beliau mengatakan, haddatsani syaikhun min Bujail, ada seorang syekh dari Bujail memberitakan padaku. Dia berkata, "Aliqa rajulun minal jin jariyatan lana, thumma khatabaha ilaina." Ada seorang laki-laki dari kalangan jin itu senang sama seorang wanita, anak wanita yang milik kami. Nah, akhirnya dia datang, jin ini, lalu ingin melamar anak kami, anak perempuan. Nah, lalu kata syekh ini, "Inni akrahu an anala minha muharraman fazawwajnaha minhu." Karena saya khawatir jangan sampai terjadi perkara yang haram. Kalau saya tolak ini jin. Mau dicegah lewat pintu mana dia bisa tembus? Ya, ini kalau dicegah, pikir dia, saya khawatir akan terjatuh dalam perkara yang haram. Akhirnya saya nikahkan anak saya dengan jin ini. Nah. Lalu suatu ketika jin ini pun menampakkan diri bersama kami. Maka dia menceritakan, ya, berdialog dengan kami. Saya pun bertanya, "Ma'antum, kalian ini dari bangsa mana?" Kata dia, "Umamun amsalukum wa fina qabail ka qabailikum." Kami dari umat semisal kalian juga. Kami juga punya kabilah-kabilah sama seperti kabilah-kabilah kalian. Qala, "Fa hal fikum hadhihi al-ahwa?" Maka orang ini bertanya lagi, "Apakah ada hawa nafsu juga di antara kalian? Bid'ah-bid'ah itu nyebar di antara kalian?" Qala, "Na'am." Iya, ada juga. "Fina min kullil ahwa." Kami itu banyak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Al-Qadariyah, pengingkar takdir, Asy'iyah, Murji'ah. Ya. Lalu kami bertanya, "Min ayyiha anta?" Kalau kamu dari kelompok mana? Dia menjawab, "Minal Murji'ah." Nah, ini bukan salafi. Ya. Allahu musta'an. Nah, jangan dinikahkan, ya, dengan jin yang seperti ini, Murji'ah. Nah, yo, karena memang bid'ah yang baru itu Qadariyah, Syiah, Murji'ah. Naam. Ya, belum ada tabligh waktu itu. Nah. Mungkin kalau sekarang jinnya sudah lebih tahu banyak sirat. Naam. Berkata Ahmad bin Sulaiman An-Najjad pada Al-Amali, beliau mengatakan, memberitakan kepada kami Ali bin Al-Hasan bin Sulaiman Abi Sya'za Al-Hadrami, salah seorang di antara guru Al-Imam Muslim, dari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir, dia mengatakan, "Aku mendengarkan Al-A'mash berkata, 'Imam Muqri, tazawwaj ilayna jinniyun,' ada seorang jin menikah, ya, dengan kami," maksudnya mungkin dengan salah satu kerabat atau keluarga Al-A'mash. Lalu saya bertanya kepadanya, ya, "Ma ahabbu ta'am ilaikum?" Makanan apa yang kalian senangi? Ya, ditanya jin ini. Nah, tapi enggak terlihat mereka itu. Tapi Al-A'mash yakin mereka ada di sekitarnya. Karena suaranya ada, orangnya enggak kelihatan. Faqala, maka pengantin baru ini, jin, menjawab, "Arus, nasi, makanan paling enak." Qala, kata Al-A'mash, "Fa'atayna bihi," maka kami pun menghidangkan nasi itu di hadapannya. "Faja'altu ara luqma turfa' wala ara ahadan." Aku melihat, ya, nasi itu diterangkat gitu, tanpa melihat seorang pun. Jadi terangkat sendiri. Nah, sejemput, jemput, terus. Tiba-tiba hilang. Hilang. Nah. Saya tidak melihat seorang pun. Lalu saya bertanya lagi kepada dia, "Fikum min hadil ahwa allati fina?" Apakah di kalangan kalian ada juga hawa nafsu? Bid'ah, bid'ah. Para ulama dahulu, jadi nanyanya seperti ini. Nah. Ya. Nanya hawa nafsu, nanya ahlu sunnah, nanya ahlul bid'ah. Nah. Kata jin ini, "Nah, iya ada juga." Lalu Anas bertanya, "Faman rafidha fikum?" Bagaimana pendapat kalian tentang kelompok rafidha, Syiah? Qala, "Syarruna." Syiah itu paling jahat, paling jelek di antara kami. Ini katanya sini. Berkata Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, Al-Mizzi, ma'ruf imam, mertuanya Ibnu Katsir rahimahullah, di antaranya semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan setelah menyebutkan kisah ini, hadza isnadun sahihun ila al-A'mash. Riwayat ini sanadnya sahih sampai kepada al-A'mash rahimahullah. Nah, maka ini menunjukkan terjadi. Juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Syaibah dalam Kitabul Khalaiq, dari Umayyah, dari Abu Sulaiman Al-Juzajan, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash yang semisalnya. Berkata pula Abu Bakar bin Abi Dunya, dari Abdurrahman, dari Umar, dari Abu Yusuf As-Saruji, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila rajulin bil Madinah faqalat, ada seorang wanita datang kepada seorang laki-laki di Madinah. Lalu wanita ini mengatakan, inna nazalna qariban minkum fatazawwajni, bahwa kami turun dekat dari kalian, ayo nikahi aku. Rupanya wanita ini dari kalangan jin. Dia mendatangi laki-laki ini minta nikah. Ya. Qala fatazawwaja. Maka laki-laki ini pun menikah dengan wanita itu. Summa ja'at ilaihi faqalat. Kemudian perempuan ini pun datang kepadanya dan mengatakan, qad hana rahiluna fatalliqni. Nah, sudah waktunya sekarang saya harus pergi. Ayo ceraikan aku. Fa kana ta'tihi bil-lail, dan ceraikan atau maksudnya lepaskan aku. Karena kebiasaan wanita ini datang di waktu malam. Dan ketika dia datang, laki-laki tersebut, dia datang dalam bentuk seorang wanita. Qala fa baina huwa fi ba'd turuq al-Madinah id ra'aha taltaqitu habban mimma yaskhut min ashabil hab. Ya. Maka pada saat laki-laki ini sedang berjalan di sebagian jalan kota Madinah, tiba-tiba dia melihat wanita itu sedang memungut biji-biji gandum yang jatuh. Ya, butiran-butiran gandum. Dia melihat, dan ngapain istrinya ini? Ya. Lagi memungut biji-biji gandum. Maka dia pun mendekati. Maka laki-laki ini bertanya kepada wanita ini yang menjadi istrinya, afasabtaghinahu? Apakah memang kamu menginginkan gandum? Fawadat yada ala ra'siha. Kaget ini wanita. Ketika ditegur, dia letakkan tangannya di atas kepalanya, lalu dia angkat matanya, dia memandang kepada laki-laki yang itu suaminya. Ya. Lalu dia pun bertanya, bi ayyin ra'aitani? Dengan mata apa kamu bisa melihatku? Jadi jin ini menyangka bahwa dia dalam posisi tidak terlihat, rupanya dilihat oleh suaminya. Lagi mungut-mungut butiran gandum. Loh, pakai mata apa kok kamu bisa melihat aku? Kata wanita ini. Kata laki-lakinya, bihadi, dengan ini. Nah, fa'auma'at bi'usbu'iha fasalat ainuhu. Maka karena wanita ini jengkel, ya, dia tidak senang dalam posisi itu dilihat. Maka dia mengisyaratkan dengan tangannya, diarahkan ke mata laki-laki itu, maka matanya meleleh. Waliyahubillah. Matanya meleleh, yakni jadi buta, hilang. Ini diriwayatkan oleh Bakar bin Abi Dunya. Kalau ini enggak tahu sanadnya ya. Mudah-mudahan tidak sahih. Naam. Ya. Juga disebutkan oleh Al-Qadhi Jalaluddin Ahmad Ibn Al-Qadhi Husamuddin Ar-Razi Al-Hanafi. Dia mengatakan, satu ketika ayahku sedang safar untuk membawa keluarganya dari timur. Falamma juztul birah alja'ana al-matar. Ketika saya melewati al-birah, ya, mungkin ini nama daerah al-birah, tiba-tiba hujan turun. Nah, ila an nimna fi maghar. Akhirnya kami harus mencari tempat istirahat. Kami pun beristirahat di gua. Di situ ada gua. Rupanya gua ini salah satu tempat yang telah kita sebutkan. Amakinul al-jin wa syaitin. Maka mereka pun tidur di gua. Wa kuntu fi jama'ah. Waktu itu saya bareng dengan yang lain. Ya, bukan sendirian safarnya, tapi berbarengan sama yang lain. Fa baina ana na'imun idz ana bi syai'in yuqiduni. ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat aku bangun. Fansabahtu fa'idha bimra'atin wafat minan nisa. Ya, aku terbangun, tiba-tiba aku melihat seorang wanita, tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda, pertengahan dari kalangan wanita. Laha ainun wahidatun, tapi matanya satu. Mashquqatun bitul, itu pun terbelah ke atas, memanjang. Ketika melihat itu, farta'atu, aku pun ketakutan. Faqalat, wanita ini mengatakan, ma alaika min ba'si, tidak mengapa, tenang. Innama ataituka litatazawwaj ibnatan likal qamar. Saya datang kepada kamu, ya, karena saya ingin agar kamu menikah dengan anak perempuanku seperti bulan anak perempuanku itu. Nah, faqultu li khaufi minha, maka aku mengatakan kepadanya karena saya juga ketakutan. Karena saya mengatakan karena rasa takut kepadanya, ala qiratillah ta'ala, ya, berdasarkan pilihan Allah, ya sudahlah. Nah, ya. Nah, kalau ditolak ini, wah, ini bukan wanita biasa ini. Nah, ya sudah kalau begitu. Tsumma nazartu, kemudian aku pun menyaksikan, fa idza rijalun qad aqbalu, maka tiba-tiba ada beberapa orang, mereka semua pada berdatangan. Ya. Nah, fa nazartuhum, fa idza hum ka hayatil mar'ah allati atatni. Ketika aku melihat mereka semua, para laki ini datang, ternyata mereka semua sama seperti wanita ini. Uyunuhum wahidah, matanya semuanya satu. Mashquqatun bitul, ya, terbelah panjang, memanjang itu, matanya satu. Ya, fi hayati qadhin wa syuhud, ya, mereka datang ada yang berbentuk seperti siapa yang biasanya menikahkan, penghulu. Ya, seperti seorang penghulu yang sebagiannya seperti para saksi yang akan menyaksikan akad pernikahan itu. Fa khatab al-qadhi, maka al-qadhi pun, penghulunya ini, ya, dari depak dari kalangan jin tentunya, ya, itu berkhutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa aqada, dan dia pun mengucapkan akad pernikahan. Fa qabiltu, maka saya pun mengatakan qabiltu, sudah selesai pernikahan. Tumanahadu, maka mereka pun bangkit. Wa'adatil mar'ah, wanita yang pertama kali yang bertemu denganku kembali, lalu dia membawa, wa ma'aha jariyatun hasna, dia membawa seorang anak wanita yang cantik. Illa anna aynaha mithlu ayni ummiha, tapi matanya sama seperti mata ibunya. Cantik apanya seperti nah, wataraktuha indi, watarakatha indi, maka ya, karena ibunya mengatakan ini sudah resmi kan jadi istrinya, maka dia pun meninggalkan anaknya bersamaku. Wansarafa, setelah itu dia kembali, berarti tinggal dia dengan istrinya yang cantik itu. Nah, fazada khawfi wastihashi, semakin bertambah rasa takutku, kata orang, semakin bertambah kengerianku, ya. Jadi bukan malah menimbulkan syahwatnya, tidak. Semakin ngeri, semakin ketakutan. Ini baru wajahnya seperti ini, gimana dalamannya? Nah, wa baqitu arni man kana indi bil hijara hatta yastayqidu. Nah, maka aku pun berusaha melempar orang-orang yang ada di dekatku. Dia sadar bahwa yang lain ini pada tidur semua, gak ada yang bangun. Dia lempar pakai supaya semuanya bangun, melihat ini ada orang asing di sini, ada orang lain. Nah, sampai mereka bangun, faman tabah minhum ahad, tapi tidak seorang pun yang bangun, sudah dilempar pakai batu, tidak ada yang bangun. Fa aqbaltu ala du'a wa tadarru, maka aku pun banyak-banyak berdoa, ya. Naam, alhasil zikirnya jalan terus ini. Thumma anar rahil farahalna, ya, kemudian lanjutkan perjalanan, teman-temannya sudah pada bangun, maka kami pun berangkat. Wa tilka syabana tufariquni, tapi wanita ini tidak berpisah denganku. Dia ikut terus. Tapi yang lain tidak ada yang melihat. Nah, wanita ini terus mengikutinya, karena sudah menjadi istrinya resmi. Rupa-rupanya ketika dia tinggal di gua itu perkampungan jin. Nah, Fadumtu ala hadza thalathata ayyam, selama 3 hari kondisi saya seperti ini, terus diikuti oleh sang istri, ya. Falamma kana al-yawmur rabi' atatni al-mar'ah, ketika di hari keempat wanita ini pun datang kepadaku, wa qalat, dan dia mengatakan, kana hadhihi syabah ma ajabatka wa ka'annaka tuhibbu firaqaha. Rupanya wanita ini merasa jin ini, ya, punya perasaan. Dia mengatakan, mungkin wanita ini tidak menyenangkan kamu ya? Kamu senang untuk berpisah dengannya? Maka saya mengatakan, kata orang, iwallah, demi Allah, saya senang betul untuk berpisah. Qalat, maka wanita ini mengatakan, fatalliqha, kalau begitu ceraikan dia. Fatallaqtuha, maka saya pun menjatuhkan talak. Sudah talak 3 bain, selesai. Fantarafat, summa lam araha ba'du, maka dia pun kembali, setelah itu tidak pernah lagi saya melihat wanita ini, tidak ada kerinduan. Nah, alhasil ma'asyar ikhwah rahimakumullah, yang seperti ini masih banyak lagi, ya, ini juga anak tidak tahu kesahihan, ya, keabsahan dari riwayat ini, cuma disebutkan oleh sebagian mereka. Jalaluddin Ahmad bin Qadhi menyebutkan tentang keadaannya. Nah, walhasil, terjadi atau tidak terjadi, secara hukum pun tidak sepantasnya. Oleh karena itu para ulama, sebagian mereka mengharamkan, al-Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka tidak membolehkan hal ini. Nah, tujuan pernikahan itu apa? Agar seorang bisa tenang, sakinah, ya kan? Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bukan waja'ala bainakum khaufan wa wahsyatan. Ha, semakin menambah rasa takut. Nah, saya kira sampai di sini, ya, kawan. Ya, terlalu panjang kisahnya. Jadi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Pertanyaan insyaallah kita tunda sampai ke pertemuan yang berikut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.